Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din. Saudaraku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis yang ke-23 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam min awadin malan la habba anna lahu ilayhi mithlahu wa la yamla'u 'ayna ibni Adam illa at-turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Kalau seandainya anak Adam memiliki selembah dari harta, akan datang dalam riwayat yang lain, dua lembah dari harta, dan datang pula dalam riwayat harta yang dimaksud yaitu emas. Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, harta yang sangat banyak, niscaya dia senang untuk memiliki yang semisal dengannya. Dia senang untuk mendapatkan lebih dari apa yang telah dia miliki. Dalam riwayat yang lain, labtagha thalithan. Kalau dia sudah punya dua lembah harta dari emas, labtagha thalithan, niscaya dia berambisi untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Demikianlah ambisi manusia terhadap dunia. Begitu rakusnya, tamaknya terhadap dunia, sehingga dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari harta. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis yang mulia ini. Kata beliau, fihi dhammul hirsi ala dunya, وحب المكافأة بها ورغوة فيها. Di dalam hadis yang mulia ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, terdapat celaan, tercelanya ambisi terhadap dunia, tercelanya ambisi terhadap dunia suka dan suka berbanyak-banyak dengan dunia dan mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Demikian rakusnya manusia terhadap harta, terhadap dunia, sampai terkadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memperumpamakan akan rusaknya seseorang yang sangat berambisi terhadap harta dan dunia, sangat berambisi terhadap harta dunia, dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Madhi'bani jai'ani." Ursila fi ghanam. Ursila fi ghanam. بأفسد لها من حرص الرجل على المال. والشرف لدينه. رسول الله menggambarkan, memperumpamakan, mencontohkan bagaimana rusaknya seseorang yang berambisi terhadap harta dunia tidak lebih merusak dibandingkan dengan dua ekor serigala yang dilepas kepada sekelompok sekawanan kambing yang siap menerkam kambing-kambing tersebut. Madhi'bani jai'an. Tidaklah dua ekor serigala, kata Rasulullah SAW, ursila fi ghanam, dilepaskan kepada sekawanan sekelompok kambing. Biafsadalaha min hirsi ar-rajul 'ala al-mal. Tidaklah dua kambing atau dua serigala tersebut yang dilepaskan kepada sekelompok sekawanan kambing lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang terhadap harta. Ambisi untuk terus menambah harta, menumpuk harta, dan tidak pernah merasa puas dari harta yang dimilikinya. Selalu merasa kurang dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak pernah merasa cukup dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dan juga seorang yang berambisi untuk mendapatkan kedudukan dalam agamanya. Demikianlah harta yang begitu indah dipandang, menyenangkan bagi siapa saja yang memilikinya. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat min an-nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamah wal an'am wal hadd. Dzalika mata'ul hayati ad-dunya. والله عنده حسن المآب. Dihiasi pandangan manusia dengan keinginan, kecintaan terhadap para wanita, demikian pula anak-anak dijadikan indah pandangan manusia tersebut. Nah, bersesuatu yang diinginkan oleh syahwatnya berupa wanita, istri-istri, demikian pula anak-anak. Al-qanatir muqantarah, harta yang melimpah berupa emas, perak, ya, wal-khayl musawwamah, kuda-kuda pilihan. Nah, demikian pula binatang ternak, demikian pula harf, sawah, ladang. Ketika memiliki semua ini, begitu nikmatnya, begitu lezatnya, begitu manisnya. Kata Rasulullah, minal mal halwatun khadir, ya, harta itu manis, enak, ya, hijau dipandang, sejuk. Ketika seorang memiliki harta, demikianlah keadaan dirinya. Zalika mata'ul hayati dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat yang lain begitu cintanya manusia terhadap harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa yuhibbuna al-mala hubban jamma, mereka mencintai harta dengan kecintaan yang amat berlebihan, sangat berlebihan kecintaan terhadap hartanya, sampai menjadikan dia orang yang bakhil, menjadikan dia bakhil, pelit, kikir dari harta yang dimilikinya. Ya, sangat bakhil. Yang mana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, innahu lihubbil khairi lasyadid, innahu lihubbil khairi lasyadid. Demikian, saking cintanya seseorang terhadap hartanya, sungguhnya dia menjadikan dia bakhil, disebabkan karena kecintaan yang sangat terhadap harta yang dimiliki, menjadikan seorang menjadi bakhil, kikir, pelit. Untuk berinfak begitu berat. Kalau saya berinfak sekian, akan berkurang harta saya sekian. Akan berkurang dari apa yang telah saya cari. Atau dalam bahasa kita perhitungan. Sedikit-sedikit. Wah. Berat. Gak usahlah diinfakkan di sini atau di sini. Demikian. Kenapa? Karena kecintaan dia terhadap hartanya dengan kecintaan yang sangat berlebihan, menjadikan dia bakhil, kikir, pelit. Dan hanya orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah, yang dengan mudah mampu untuk menginfakkan hartanya, mudah bagi dia karena dia memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah SAW, dan tidak hanya dia ilmui, namun dia amalkan sesuai dengan kemampuannya. وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Tidak ada sesuatu pun yang kalian infakkan di jalan Allah, melainkan Allah yang akan menggantinya. Jangan khawatir. Apa saja yang engkau infakkan di jalan Allah, engkau ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, jannah Allah, فَهُوَ يُخْلِفُ, maka Allah yang akan menggantinya. Allah akan memberikan ganti dari sesuatu yang engkau infakkan di jalan Allah, berapapun nilainya, Allah akan menggantinya. Engkau berinfak bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan agar dikatakan dermawan, bukan itu yang kau harapkan. Engkau hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan balasan dunia dari Allah. Mengharapkan pahala yang lebih besar daripada dunia yang kau inginkan. Ganti rugi berupa dunia yang kau inginkan dari infak yang telah engkau salurkan di jalan Allah. Demikian pula seorang ketika mendengarkan hadis Rasulullah, "Mana qasat sadaqatan min mal?" Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Tidak mengurangi harta. Walaupun berkurang di sisi ini. Namun pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti rugi dari sedekah tersebut. Hafalkan hadis ini dan amalkan. Tidak hanya sebatas berlalu begitu saja. Jangan-jangan engkau mengikuti anggapan sebagian orang yang dia mengatakan, nantilah saya berinfak kalau saya sudah jadi orang kaya seperti fulan. Kalau saya sudah kaya, baru saya akan berinfak. Kalau sekarang, meperi. Ya. Lagi sulit ini keadaan. Jadi seakan-akan orang berinfak itu harus dalam nilai yang besar. Orang yang berinfak harus jadi orang kaya dulu, baru bisa berinfak. Ini pemahaman yang keliru. Seorang harus membiasakan dirinya. Apalagi ahli sunnah. Kalau seorang mengaku ahli sunnah, harus terdepan dalam mengamalkan hadis ini dan ayat yang mulia tersebut. Harus terdepan. Tidak hanya sebatas slogan. Tidak hanya sebatas ilmu yang dihafalkan. Namun diamalkan. Apa yang bisa dilakukan? Ingat, ikhlasun niyah. Selalu dia berusaha untuk mengikhlaskan niatnya semata-mata untuk Allah. Bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Nah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kecintaan inilah yang menjadikan manusia sangat rakus tamak terhadap dunia sampai menjadikan dia bakhil. Demikian pula seseorang senang dengan banyaknya harta yang dimilikinya. Ya. Berbanyak-banyak dengan harta dan anak-anak merupakan sesuatu yang sangat disukai dan disenangi oleh manusia. Namun terkadang berbanyak-banyak dengan harta dan anak-anak banyak melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan kepada Allah sangat banyak. Ya, lalai dari talabul ilmi, lalai dari menjaga salat lima waktu dengan baik. Naam. Lalai dari sekian banyak bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah berbanyak-banyakan. Ya, takatsur. Nah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Al-Hakumut takatsur fil amwali wal awlad. Al-Hakumut takatsur fil amwal wal awlad. Telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak-banyak dalam hal harta dan anak-anak. Karena tidak jarang sebagian orang kita dapati lalai dari sekian banyak bentuk ketaatan disebabkan karena harta. Kalau seandainya waktu ini bertambah tidak 24 jam menjadi 36 jam, dia akan menghabiskan seluruh waktu itu untuk mendapatkan harta. Adapun berbagai bentuk ketaatan yang bisa dia lakukan, ya, hanya sebatas sampingan. Kalau berilmu sampingan, ya. Kalau lagi semangat, hadir. Kalau lagi kurang semangat, enaknya sama keluarga aja. Iya. Tapi kalau harta, panggilan. Enam. Sekian. Proyek sekian, orderan sekian. Oh, tidak lupa waktu itu. Ya. Tidak akan lupa dengan waktu. Selalu ingat. Demikian. Lalai. Dari sekian banyak bentuk ketaatan kepada Allah. Padahal kalau dia memahami akan mulianya majelis ilmu. Nah. Yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, babun fil ilmi khairu minat dunia wa ma fiha. Satu bab yang kau pelajari dari ilmu, ilmu apa saja dari Al-Quran, belajar Quran, apa, ta'asa. Nah. Mempelajari tafsirnya, iya, mempelajari hadis, satu bab khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia, tidak ada bandingannya. Begitu mahalnya. Namun demikianlah kebanyakan manusia. Alai dari sekian banyak ketaatan kepada Allah akibat harta. Senang. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya memperingatkan, ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Zikrullah banyak bentuknya. Termasuk salah satu bentuk zikrullah adalah talabul ilm. Talabul ilm. Bentuk zikrullah. Niat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan sampai mereka terpedaya terhadap harta-harta yang dimilikinya, anak-anak yang dimilikinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika. Barang siapa yang melakukan hal itu, ya, artinya dia terlalaikan dari ketaatan kepada Allah, dari zikrullah. Faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Sungguh merugi orang yang demikian. Fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sallim sallim. Naam. Harta juga termasuk dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta adalah merupakan ujian yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian merupakan fitnah, ujian yang Allah berikan kepada kalian. Ketika seorang diberi harta yang melimpah, begitu besarnya ujian Allah kepadanya. Karena terkadang sifat sombong melampaui batas ada pada dirinya. Sifat sombong dan angkuh ketika seorang diberikan harta yang banyak, tidak jarang dan sangat banyak yang demikian ini. Lebih banyak daripada orang yang diberikan harta yang melimpah menjadi orang yang kaya, kemudian menjadi tawadhu. Ini jarang. Yang banyak adalah seorang yang diberikan harta yang melimpah menjadi sombong, angkuh. Ya, berjalan di muka bumi seakan-akan ya, tidak ada orang yang lebih kaya darinya. Ya, sehingga meremehkan orang lain dari dalam bentuk perbuatannya atau bisa juga dalam bentuk ucapannya, terlihat kesombongan yang ada padanya. Ya, tidak jarang. Wala haula wala quwwata illa billah. Padahal harta itu adalah ujian dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki fitnah, ujian Allah berikan kepada umat-umat tersebut. Wa fitnatu ummati al-mal. Adapun fitnahnya umatku, kata Rasulullah, adalah harta. Banyak masya Allah orang-orang yang diberi ilmu yang luar biasa, namun dengan harta dia pun goyang. Nas'alullah salamat al-afiyah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Diberikan ilmu, dia paham hadis ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun begitu menjilaukan dunia ini, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Hatta orang yang diberi ilmu. Maka Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira. Nah, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'ardi min ad-dunya. Yabi'u dinahu bi'ardi min ad-dunya. Nah, Rasulullah SAW memberikan dorongan, motivasi untuk bersegera. Badiru bil amal. Bersegeralah kalian untuk beramal. Sebanyak-banyaknya amalkan apa yang telah kalian ketahui. Jangan dihafalkan saja. Jangan cuma dicatat saja. Ya, diamalkan. Ya. Diamalkan. العلم ليس بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية عمل. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, banyak hafalan, banyak maklumat, banyak sekian. Akan tetapi ilmu itu adalah yang bisa mengantarkan seorang kepada al-khasyah, rasa takut kepada Allah dalam bentuk amalan. Diamalkan. I'mal, badiru bil amal. Ya, berserah kalian dalam beramal. Karena akan datang fitnah. Ya. Akan datang fitnah-fitnah silih berganti. Ujian-ujian. Fitnah. Yang mana fitnah-fitnah ini? Taqiqa'il laylil mublim. Bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah. Begitu besar. Fitnah. Fitnah yang datang. Fitnah tu nisa. Fitnah tu na'am. Al-walad. Ayah. Fitnah tu al-mal. Fitnah. Ya. Setelah Rasul mengatakan yabi'u dinahu, nah, ada seorang yang di pagi harinya mukmin, di sore harinya kafir. Ya, di sore harinya mukmin, di pagi harinya kafir. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari dunia yang sedikit. Untuk mendapatkan bagian dari dunia yang nilainya walaupun sekian T tetap kecil. Ya, tetap kecil. Walaupun seorang memiliki sekian T tetap kecil. Nah. Namun ada seorang menjual agamanya, menjual manhajnya. Ya, menjual keistiqomahannya demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. Allahumma sallim sallim. Nah, jadi ya talabatul ilm, dunia di mata kalian ini sudah mengejar kalian, di belakang kalian terus mengejar kalian, dunia yang mengejar kalian demikian. Namun tidak sedikit pula ya, seseorang yang diberikan ilmu yang akhirnya dia harus menjual agamanya na'am demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. La haula wa la quwwata illa billah. Dia tunduk kepada orang yang memiliki harta, ya, menundukkan punggungnya di hadapan orang yang telah memberikan kedudukan dari sisi harta kepadanya. La haula wa la quwwata illa billah. Kemana ilmu? Kemana ilmu yang kau pelajari? Nah. Engkau bermuamalah dengan ahlu dunia dengan muamalah yang baik. Ya. Hilangkan at-ta'alluq. Ya, merasa bergantung kepada mereka. Kita tidak butuh kepada ahlu dunia. Nah. Kita hanya butuh kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, karena waktu insyaallah kita cukupkan, kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.